السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله، masih kita pada masalah jahiliyah yang ke-49, yaitu qatla awliyaillah. Di antara kebiasaan jahiliyah, apakah ahlul kitab ataupun musyrikin, adalah membunuh orang-orang yang Allah cintai, membunuh orang-orang saleh dari para nabi dan para pengikut mereka dari kaum mukminin. Namun telah dibahas, alhamdulillah, rasul yang terbunuh ataupun orang-orang beriman yang terbunuh, maka mereka sebagai syuhada, sebagai orang-orang yang mendapatkan kemuliaan syahadah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan kemuliaan. Dan itu adalah dengan ikhtiar mereka. Artinya mereka mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kemuliaan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini, "Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain." Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah. Hal tarabbasuna bina? Tidaklah kalian menunggu, wahai orang-orang kafir, wahai musyrikin, tidaklah kalian menunggu dari kami illa ihdal husnayain, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Apa itu salah satu dari dua kebaikan? Imman nasr wa dhufur, bisa jadi kemenangan, bisa jadi pula asyhadah, kematian dengan mulia. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini dua-duanya kebaikan. Kematian dalam jihad fisabilillah adalah syahadah yang dijamin dengan jannah. Sedangkan kemenangan itu pun adalah harapan kaum mukminin. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya untuk mengatakan kepada orang-orang kafir yang menyerangnya, yang berupaya untuk membunuhnya, untuk memerangi kaum muslimin dan Nabi-Nya, katakan pada mereka, kalian tidak mengharapkan dari kami, tidak menunggu dari kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Mau apa kalian? Apa tujuan kalian menyerang kami? Kami mati, itu kebaikan. Kami menang, itu kebaikan pula. Kalian tidak menunggu kecuali salah satu dari dua kebaikan. Thumma inna dinal ladzi qatala alaihi syuhada yantasiru wa yadhhar. Setelah terbunuh orang-orang yang beriman, para syahid, kemudian yantasiru wa yadhhar. Agama yang dibawa oleh nabi tersebut, agama yang dibawa oleh orang-orang beriman tersebut, yang tersir, menang agamanya, yadhar, menjadi zahir, maka tetap makna ayat yang kemarin tetap berlaku di sini. Wal aqibatu, innal aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya akibat yang baik untuk orang-orang yang beriman. Maka dengan kematian beberapa orang mukmin tidak mengurangi janji Allah, apalagi membatalkan. Mengurangi saja tidak, apalagi membatalkannya. Tetap janji Allah pasti ditepati. innal aqibata lil muttaqin. Fayakunu li ta'ifatihi as-sa'adah fid dunya wal akhirah. Maka bagi golongan mereka, golongan orang yang beriman tadi, yang sudah terbunuh tadi, tetap golongan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Man qutila minhum kana syahidan. Siapa yang terbunuh, maka mereka mendapatkan syahid. Wa man 'asha minhum kana mansuran sa'ida. Sedangkan yang hidup, mereka dalam keadaan menang dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ghayah ma yakunu minan nashr. Dan ini adalah ujung dari kemenangan, atau yang paling tinggi dari kemenangan, yaitu kemenangan dalam dua sisi, dunia wal akhirah. Kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemenangan di dunia, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Id kanal mautu la budda minhu. Karena yang namanya kematian itu adalah suatu kemestian. Kematian adalah satu kemestian, pasti terjadi. Apakah kamu perang ataupun tidak perang, apakah kamu membela agama Allah ataupun membela kesyirikan, kekufuran, tetap mati. Ujung-ujungnya tetap datang kematian. Dan dalam keadaan kematian itu datang pada waktunya. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, maka tidak bisa ditunda sedetik pun, sesaat pun, dan tidak pula bisa dimajukan. Maka ikhwanifidna azakumullah, dengan ikutnya mereka berperang fisabilillah, umurnya tidak berkurang, tetap seperti yang tercatat. Kematiannya tidak bertambah cepat, tetap datang kematian pada waktunya yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mautu 'ala al-wajhi alladhi tahsul bihi sa'adatud dunya wal akhirah akmal. Maka tinggal pilih mau kematian yang mana. Kalau kematian pasti datang, kematian yang biasa-biasa, atau kematian syahid, atau kematian dalam kesesatan, tinggal pilih. Ikhwan fillah a'azakumullah, tentunya kalau kematiannya tetap datang, kemudian kita dipilih atau disuruh untuk memilih, maka tentunya kita akan memilih kematian yang paling mulia, yaitu asyhadah, mati dalam keadaan jihad fi sabilillah, mati dalam keadaan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah, dikatakan di sini al-maut 'ala al-wajhi alladhi tahsul bihi sa'adatud dunya wal akhirah akmal. Tentunya kematian dengan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kematian dengan cara yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, tentunya kematian yang akmal, yang paling sempurna, yang paling hasan, husnul khatimah, yang paling tinggi dari husnul khatimah adalah asyhadah, kematian dalam jihad fisabilillah. Bi khilafi man yahlak huwa wa ta'ifatuhu fala yafuzu la huwa wa la hum bi matlubihim la fid dunya wa la fil akhirah. Beda dengan orang yang binasa, dianya binasa, golongannya pun semuanya binasa, pengikutnya pun dan prinsipnya pun binasa. Fala yafuz, maka dia tidak menang, golongannya juga tidak menang, kelompoknya juga tidak menang. Wala hum bimatlubihim, tidak pula dengan apa yang mereka cari, mereka tidak mendapatkan apapun dari harapan-harapan mereka. La fid dunya wala fil akhirah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Ikhwan fillah azakumullah, berperang fisabilillah akan terancam kematian dan mungkin akan datang kematian. Berperang fisabilit taghut, di jalan syaitan, juga akan datang padanya kematian-kematian. Dan kematian pasti akan datang pada mereka. Sedangkan meninggal, mati dalam jihad fisabilillah adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan golongannya akan menang walaupun dia telah wafat, dia telah syahid, tetapi kaum muslimin yang hidup akan menang. Karena ala akibat lil muttaqin, sesungguhnya akibat yang baik nantinya adalah untuk orang yang beriman. Sedangkan yang berperang di jalan taghut, di jalan kufar, di jalan musyrikin, di jalannya syayatin, maka niscaya mereka akan mati, dan mati pula pengikut-pengikutnya dalam keadaan tidak mendapatkan apapun, tidak menang. Dalam keadaan harapan mereka pun kosong. Harapan kosong, tidak mendapatkan apa-apa. La bid dunya wa la bil akhirah. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan perbedaan yang sangat mencolok. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah dengan orang-orang yang berperang fi sabil taghut. Beda jauh dunia dan akhirat. Kemudian dikatakan pula selanjutnya, wasyuhada minal mu'minin qatalu biikhtiyarihim. Orang-orang yang syahid, yang meninggal di jalan Allah dari kalangan mukminin, ketika mereka berperang, karena apa mereka berperang? Karena dipaksa atau karena tarikan-tarikan hawa nafsu? Karena apa mereka berperang? Biikhtiyarihim, karena keikhlasan mereka. Mereka memilih jalan itu, memilih jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa dha'alul asbab allati biha qatalu, dan mereka juga melakukan sebab-sebab yang dengan itu mereka dapat memerangi musuhnya dan membunuh musuh. Yakni bukan mereka dalam keadaan mati konyol, tidak. Orang-orang yang beriman, mereka dalam keadaan berupaya untuk melawan dengan pedang-pedang mereka dan tombak-tombak mereka fisabilillah. Berarti mereka sudah mengambil asbab, sudah mengambil sebab-sebab untuk memerangi musuh. Kemudian mereka pun sudah menjalani jalannya. Ini jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langkah pertamanya, amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik-baik dan melarang dari yang munkar-munkar. Fa hum ikhtaru hadzal maut, berarti kaum mukminin memilih jalan yang membawa kematian tadi, memilih jalan yang membawa dia syahid. Iya toh, orang yang beriman ketika mereka berperang, karena apa? Karena dipaksa atau karena bebas, karena dalam keadaan pilihan mereka sendiri. Karena ikhlas, pilihan mereka sendiri, bukan karena dipaksa oleh siapapun. Ini orang beriman. Maka ketika mereka menjalani jalan Allah, mendakwahkan dakwah ilallah, mereka dalam keadaan berjalan di atas tauhid dan sunnah, sampai mereka dihadapkan dengan takdir dari Allah, dihadapkan kepada orang-orang kafir dan terjadilah peperangan, maka peperangan itu adalah ikhtiyarihim, pilihan mereka sendiri dengan sukarela. Imma annahum qasadu syahada, bisa jadi mereka ada yang ingin syahid, betul-betul ingin mati syahid. Wa imma annahum qasadu ma bihi yasiruna syuhada, atau karena mereka menghendaki sesuatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka syuhada fi sabilillah. Alimina bi anna lahum as-sa'ada fil akhirah wa fid dunya, dalam keadaan mereka mengerti, berilmu bahwasanya mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak dan juga di dunia, bintisari qaifatihim, kalau mereka syahid mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan sahabat-sahabatnya kaum mukminin yang hidup akan mendapatkan kemenangan di dunia. Dua-duanya bagus, dua-duanya indah. Qala, dikatakan selanjutnya, bintisari ta'ifatihim wa bibaqai lisani sidqi lahum sana wa du'a, yakni mereka dalam keadaan mendapatkan kemenangan, yakni golongan mereka mendapatkan kemenangan, yang syahid mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan juga mendapatkan baqa' lisan sidq, akan tetap kekalnya ucapan yang jujur, ucapan yang ikhlas, la ilaha illallah. Yani dengan matinya mujahidin tadi, dengan terbunuhnya para syuhada, apakah dakwah Islam ini tanpa berhenti atau berlanjut? Tentunya berlanjut, akan berlanjut terus, dan akan baqa', akan tetap kekal. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibi, kata Allah, kami akan jadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang terus kekal di belakangnya, di belakang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dalam keadaan berdakwah mendapatkan pengikut hanya anaknya Ismail dan Ishaq dan istrinya. Ikhwan fillah na'azakumullah, bayangkan, kalau orang menghitungnya dari keberhasilan itu adalah jumlah pengikutnya, maka dikatakan Nabi Ibrahim tidak berhasil dakwahnya. Kenyataannya bukan itu ukurannya, tetapi Allah jadikan kalimat yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim menjadi kalimat yang terus-menerus diucapkan oleh generasi berikutnya dan terus sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ketika Rasulullah wafat juga dakwah Islam terus berjalan. Dan ketika para sahabat terbunuh dalam berbagai macam peperangan, dakwah Islam tetap tegak dan terus demikian. Dengan matinya para syuhada di medan-medan tempur fi sabilillah, tetap dakwah Islam tegak dan tetap baqa lisanis sidqi. Kalimat kebenaran terus tegak. Lahum sana'un wa du'a. Sedangkan yang mati tadi, para syuhada, mendapatkan sanjungan dan mendapatkan doa. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Wafarallahu lahum. Semoga Allah mengampuni mereka. Terus. Kaum muslimin selalu mendoakan mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Dan sanjungan walaupun tidak dicari oleh mereka, mereka mencari keridhaan Allah. Tetapi ketika mereka mati dalam keadaan syahid, maka mereka pun mendapatkan sana. Sana al-hasan. Beda dengan orang kafir. Perhatikan beda yang jelas ini. Adapun orang-orang kafir, fa innahum halaku bighairi ikhtiyarihim. Mereka binasa bukan karena kemauan mereka. Kalau orang-orang kafir berperang, apa yang disarankan mereka? Apakah mereka mengharapkan syahid? Mati syahid? Kalla wallah, justru mereka mengharapkan hidup. Mereka tidak mengharapkan mati. Mereka mengharapkan kalau mereka bisa pulang dari perang itu dalam keadaan hidup, disambut di pinggir kota oleh rakyatnya dengan sanjungan-sanjungan, dengan nyanyian-nyanyian, dipuji, dilulukan sebagai pahlawan pemberani. Itu yang mereka harapkan. Kalau mati, itu bukan harapan mereka sama sekali. Mereka tidak punya harapan sama sekali. Kenapa tidak punya harapan? Karena mereka tidak beriman kepada akhirat. Bagaimana mungkin mereka berharap mati? Walan yatamannauhu abadan bima kasabat aydihim. Mereka tidak akan mengharap mati selama-lamanya karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Maka ikhwan fillah azakumullah, inilah penyebabnya ketika seorang sahabat yang membawa pasukannya kemudian diajak untuk duduk oleh musuh untuk apa istilahnya, berbicara di meja, datang dengan kalimat, kami membawa tentara yang ingin mati seperti tentara kalian ingin hidup. Ya, kami membawa tentara yang berharap mati, beda dengan tentara kalian yang berharap hidup. Ikhwanu fillah azakumullah, tentunya beda keberaniannya nantinya. Akhirnya yang dalam perang tadi beda, yang ini berharap ingin mati, maka perangnya mustamitan. Apa mustamitan? Mati-matian. Yani sampai tetes terakhir dia perang. Kalau mereka sekedarnya, seperti mereka sekedar kelihatan perang terus pulang, lihat saya sudah perang, sama sekali tidak punya keikhlasan dan tidak punya pula harapan di akhirat, sehingga mereka takut mati. Kalau takut mati kemudian mati, berarti matinya bikhtiyarihim atau bukan? Bukan. Kalau kaum muslimin, kaum mukminin ketika mati dalam perang syahid fi sabilillah, itu bikhtiyarihim, dengan kehendak mereka, dengan pilihan mereka, dan mereka mengharap kematian. Sedangkan orang-orang kafir dalam keadaan halaku, mereka binasa, tetapi binasanya mereka dalam keadaan bukan bikhtiyarihim, bukan kehendak mereka. Mereka inginnya hidup, bukan kemauan mereka. Mereka inginnya dalam keadaan selamat. Maka halaku bighairi ikhtiyarihim, halakan la yarjuna ma'a sahadatil akhirah. Mereka binasa dalam keadaan tidak mengharapkan kebahagiaan akhirat sama sekali. Berarti qul inna a'udzubikumullah, bagaimana matinya? Mati kosong, mati konyol, mati sia-sia, enggak ada faedah apapun. Walam yahsul lahum wa la li ta'ifatihim syai' min sa'adatid dunya. Dan juga yang hidupnya, yang selamat tidak mati dalam perang kemudian pulang ke kaumnya, dapat apa? Mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka tidak mendapatkan kemenangan. Yang mati, mati kosong, yang pulang dalam keadaan kalah. Ini orang-orang kafir. Maka ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itulah kita ingat dalam sejarah Islam ada perang namanya Dzatus Salasin. Pernah dengar perang Dzatus Salasin? Zatu salasil adalah maknanya yang memiliki rantai-rantai. Salasil itu rantai. Karena kejadiannya melawan pasukan kafir Romawi dan mereka membawa tentara yang digandeng satu dengan lainnya dengan rantai. Jadi satu orang dengan orang lainnya itu digandeng dengan rantai. Kenapa demikian? Karena takut lari. Karena takut pasukannya berbalik lari. Ketakutan, takut mati. Ini orang-orang kafir. Maka mereka paksa supaya tidak bisa lari, diikat satu dengan lainnya. Yang ini diikat dengan sebelahnya, sebelahnya diikat dengan sebelahnya lagi, sebelahnya digandeng dengan sebelahnya lagi. Sehingga barisan itu dirantai seluruhnya dan sambung-menyambung satu dengan lainnya. Gak bisa lari. Tentunya di samping gak bisa lari, gak bisa lincah. Itu gobloknya mereka. Iya kan? Sehingga kalah total mereka, hancur dengan pasukan kaum muslimin. Tambah lagi yang sudah mati, terseret-seret. Ini sudah mati. Yang ini masih hidup. Dia mau maju, gak bisa. Mau mundur, gak bisa. Karena berat dengan orang-orang mati di kanan kirinya. Yang masih nempel di rantai-rantainya. Ini perang Zatu Salasil namanya. Ini bukti apa yang dikatakan oleh mu'allif tadi. Bahwa kaum muslimin ketika mati dalam perang jihad fisabilillah, itu harapan mereka. Dan itu ikhtiar mereka. Sedangkan orang-orang kafir ketika mati dalam perang, itu adalah sesuatu yang mereka takuti. Sesuatu yang mereka dalam keadaan tidak berharap mati. Mereka tidak berharap mati abadan. Bahkan mereka yawaddu ahaduhum law yu'ammar alfasana. Mereka berharap kalau mereka bisa hidup 1000 tahun lagi. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang terkena penyakit wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dari dua gambaran ini berbeda. Pasukan kaum muslimin, kaum mukminin, pengikut para rasul, dan pasukan kufar yang menentang kebenaran. Sama-sama mati, tapi beda kematiannya. Qala, dikatakan selanjutnya, bal atba'u fi hadhihi dunya la'an. Yang hidupnya pun tidak mendapatkan kemenangan, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan. Bal atba'u fi dunya bal utba'u fi dunya la'natan wa yaum al-qiyamah. Bahkan mereka mendapatkan laknat dari Allah di dunia dan juga pada hari kiamat keramat kelak. Wa yaum al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Dan mereka di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang maqbuh, orang yang dicelekkan, dicampakkan, dihinakan. Wa qila fihim, Allah kisahkan tentang mereka, pasukan kufar yang membela kekafiran dan menentang kebenaran. Allah katakan, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim, dalam surat Ad-Duhan ayat 25 dan 29 sampai 29. Kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa ni'matin kanu fiha fatihin kadzalik awratnaha qauman akharin. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ. Betapa banyak mereka meninggalkan jannatin wa uyun. Yani betapa banyak sungai-sungai dan kebun-kebun yang indah yang mereka tinggalkan. وَزُرُعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. Kebun-kebun dan singgasana-singgasana, istana-istana yang megah. Wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan kenikmatan-kenikmatan yang dulu mereka dalam keadaan bernikmat-nikmat dengannya, semuanya ditinggalkan. Ini kisah. Adalah kisah tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang memerangi Nabi Musa dan para pengikutnya. Maka mereka, pasukan Fir'aun, ini Fir'aun dan bala tentaranya, mengejar terus pasukan Nabi Musa alaihissalam sampai di pinggir lautan, Laut Merah. Maka ketika itu Bani Israel mengatakan kepada Musa, inna lamudrakun. Pada matara al-jam'an, ketika dua pasukan itu saling melihat, maka mereka berkata, inna lamudrakun, kita akan kena atau kita akan dikepung. Maka dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Tidak sekali-kali, aku bersamaku ada Allah Rabbku. Sampai kemudian Allah perintahkan kepada Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah dengan tongkatmu lautan. Ketika dipukulkan tongkatnya ke lautan, maka terbukalah 12 jalan. Ini jalan di bawah lautan dan lautnya terpisah, terbelah. Dalam keadaan yabasan, dalam keadaan kering, tidak basah sama sekali. Mereka berjalan di jalan yang kering sampai menyeberangi lautan. Ketika Musa ingin memukulkan tongkatnya kembali, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Jalanlah engkau dengan rahwan." Kalimatnya, "Watrukil bahra rahwan, innahum jundun mughraqun." Tinggalkanlah lautan itu dengan rahwan, dengan tenang. Yang ditinggalkanlah, biarkanlah, jangan dipukul kembali dengan tongkatmu kemudian menutup kembali, tidak. Biarkan supaya Fir'aun masuk di jalan itu. Ini qanibuna azakumullah, Allah isyaratkan dengan kalimat innahum jundun mughraqun. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan tenggelam. Dipaham oleh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Dibiarkan Fir'aun mengikuti jalan yang sama di lautan tadi, dalam keadaan kering tadi. Maka ketika mereka masuk sampai pasukan terakhirnya, sampai orang yang terakhirnya masuk ke tengah lautan, maka Allah tenggelamkan mereka. Lautan itu menyatu kembali dan mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lautan. Ikhwan fillah a'azakumullah, kam taraku min al-uyun, betapa banyak mereka meninggalkan kenikmatan-kenikmatan. Matinya mereka mati rugi. Rugi dunia dan rugi akhirat. Apa rugi dunianya? Rugi dunianya, Fir'aun itu dalam keadaan memiliki istana yang megah. Dan mereka memiliki berbagai macam harta yang megah dan mewah. Ditambah lagi, daerah mereka adalah daerah yang subur. Sungai Nil dengan 9 cabangnya. Cabangnya itu dalam keadaan mereka masuk ke kota-kota yang berbeda, kota-kota kecil. Sehingga seakan-akan dibagi kesuburan itu ke sekian tempat. Dan disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya sungai Nil tadi di kanan dan kirinya hijau, dalam keadaan subur, dan mereka menanami berbagai macam buah-buahan sepanjang sungai Nil dari awalnya sampai ujungnya di lautan. Di kanan kirinya semuanya dalam keadaan kebun-kebun yang indah, jannat. Apa jannat? Basatin. Kebun-kebun yang indah dan berbagai macam buah-buahan di dalamnya, yang semuanya itu mereka merasakan kenikmatannya. Tetapi dengan mereka mengganggu orang-orang soleh, dengan mereka mengusir, menyerang, memerangi orang-orang soleh, apa akibatnya? Mereka ditenggelamkan di Laut Merah dan mereka meninggalkan semua kenikmatan tadi. Beda kan dengan kaum mukminin ketika mereka syahid. Ketika mereka mati syahid, justru mereka mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tetapi kalau orang-orang kafir, ketika mereka mati, binasa, mereka meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan di dunia. Dan berakhir dengan kematian, dengan su'ul khatimah. Dan setelah itu mereka akan dibangkitkan dengan jelek dan akan diazab oleh Allah SWT dengan azab yang kekal. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah katakan, kam taraku minal uyun, betapa banyak mereka meninggalkan uyun. Uyun adalah mata-mata air. Wazuru'in, zuru' adalah sumur-sumur, yani sumber-sumber air, dan sungai-sungai. Wa maqamin karim, dan tempat-tempat yang mulia, yani istana-istana mereka, rumah-rumah mewah mereka, gedung-gedung yang mereka pakai, yang semuanya indah dan mewah. Mereka tinggalkan semuanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan ni'matan wa ni'matin kanu fiha fatih. Mereka meninggalkan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dalam keadaan merasakan dan bernikmat-nikmat sebelumnya. Itu mereka tinggalkan semuanya. Kadzalika auratnahum qauman akharin. Demikianlah kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain. Adapun Fir'aun dan bala tentaranya binasa di lautan. Siapa yang merasakan kenikmatan tadi? Qauman akharin, kaum lain. Allah gantikan dengan orang-orang lain, Allah gantikan dengan kaum-kaum lain. Dan kematian mereka adalah kematian yang sama sekali tidak ada yang menangisi. Mereka dalam keadaan rakyat jelata bersyukur Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan karena kejamnya Fir'aun, karena zalimnya Fir'aun. Mereka gembira dibinasakannya Fir'aun. Bahkan Allah katakan, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu dan juga bumi dan langit tidak menangisi mereka. Binasanya orang-orang kafir, binasanya Fir'aun dan bala tentaranya tidak menyebabkan langit menangis atau bumi menangis, dan mereka tidak ditunda azabnya. Mereka diazab sejak dikubur. Di alam barzakh, Fir'aun yu'raduna, an-nar yu'raduna 'alaihi bukratan wa 'ashiyya. Neraka terus didekatkan kepada Fir'aun pagi dan sore terus sampai hari kiamat. Sudah disiksa di kuburnya sejak sekarang, bahkan sejak ketika dia mati sampai nanti hari kiamat. Setelah hari kiamat dibangkitkan mereka, bukan berakhir. Berakhir azab kubur untuk pindah kepada azab yang lebih dahsyat di dalam neraka Jahannam. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan wa ma kanu munzarin, mereka tidak ditunda. Makna kalimat fama bakat alaihimus sama', dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ay lam takun lahum a'malun salihah tas'ad bi abwabis sama'i fatabki ala faqdihim. Maknanya adalah tidaklah mereka memiliki amalan-amalan yang saleh yang biasa naik ke langit. Amalan saleh dikatakan dalam Al-Qur'an tas'ad ilaihi yas'adul kalimut thayyib, terus wal amalus salih yarfa'u, naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang baik dan amalun salih yarfa'u, dan amalan-amalan saleh naik sehingga langit itu kenal ini amalan fulan, ini amalan fulan, ini amalan fulan. Terus orang itu beramal saleh, maka ketika orang itu mati, langit tadi kehilangan mana yang biasa beramal saleh, mana yang biasa naik kalimat-kalimat baiknya, ucapan-ucapan baiknya, amalan-amalan baiknya kehilangan. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini dikatakan makna fama bakat, tidaklah langit menangisi Fir'aun dan bala tentaranya. Adapun orang-orang kafir seperti Fir'aun dan bala tentaranya, ketika mati langit tidak merasa kehilangan. Memang tidak pernah naik amalan soleh dia, dan tidak pernah naik kalimat-kalimat baik dari dia, karena dia kafir, musyrik. Maka qanibina azakumullah fama bakat, maka langit pun tidak menangis karena kehilangan dia sama sekali. Bagaimana dengan bumi? Wal ard ailam takum lahum a'malun salihat tas'ad, dikatakan wala lahum fil ardi buqa' abadullah ta'ala, dan di bumi pun tidak ada tempat-tempat yang menjadi saksi kalau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita disunahkan untuk salat ketika salat sunnah pindah dari tempat salat wajib? Kenapa? Supaya tempat yang kita salat di situ akan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka disunahkan untuk berpindah agar banyak saksi-saksi yang semuanya menyaksikan bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia banyak beribadah di muka bumi, maka tempat-tempat di bumi ini semuanya kenal orang ini ahli ibadah, orang ini adalah orang yang saleh, orang yang beramal dengan amalan baik, semuanya menjadi saksi-saksi. Tetapi ketika orang tadi wafat, meninggal, syahid, maka bumi pun kehilangan mana yang biasa sholat di tempat ini. Kata bumi di sini, di masjid ini, dia akan berkata mana fulan yang biasa datang sholat jamaah di sini. Demikian pula bumi yang diinjaknya ketika berjalan ke masjid, mana orang yang biasa lewat sini untuk beribadah. Semuanya mempertanyakan dan mencari mana fulan. Yani mereka merasa kehilangan orang soleh tadi. Maka bumi dan langit merasa kehilangan, menangisi orang mukmin yang ahli ibadah ketika mereka mati, ketika mereka meninggal. Tetapi orang-orang kafir ketika mereka binasa, fama bakat, tidaklah menangis langit-langit dan bumi karena matinya mereka. Allah katakan dalam ayatnya tadi, dalam surat Ad-Dukhan, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundharin. Tidaklah langit menangis, tidak pula bumi menangis karena kehilangan mereka. Karena memang mereka tidak pernah dipersaksikan oleh langit dan tidak pula dipersaksikan oleh bumi kalau mereka adalah orang yang mukmin. Tidak pernah dipersaksikan kalau mereka adalah orang yang saleh, yang ahli ibadah. Orang kafir yang amalannya amalan kufur, amalan zalim, amalan sesat, maka langit dan bumi tidak kehilangan mereka, tidak pernah menangisi mereka. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini gambaran bagaimana kematian orang-orang kafir. Bagaimana kematian orang-orang yang berperan di jalan tagut, di jalan orang kafir. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, antara dua kematian sangat berbeda jauh. Setiap manusia pasti akan mengalami mati, tetapi orang-orang yang beriman memilih kematian yang mulia. Orang-orang beriman memilih kematian di jalan Allah, memilih kematian dalam perjuangan membela agama Allah, membela tauhid, membela sunnah nabawiyah. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka berperang tapi maunya enggak mati. Toh tetap mati. Mereka menentang al-haq, menentang kebenaran, dan ternyata mereka binasa. Maka hasil akhir dari perjuangan orang kafir hanya kehilangan kenikmatan yang tadinya mereka rasakan. Itu dunianya, kerugian dunia. Jangan tanya tentang kerugian akhirat, karena lebih agung lagi, lebih besar lagi, lebih mengerikan lagi. Kerugian akhirat adalah dia diadab dalam neraka dan kemurkaan Allah. Dunia saja terlihat, hasilnya hanya mereka kehilangan kenikmatan-kenikmatan dunia yang tadinya mereka rasakan. Kam taraku min jannatin wa 'uyun. Ketika mereka binasa di lautan, mereka meninggalkan jannatin wa 'uyun, meninggalkan sungai-sungai yang indah, kebun-kebun yang banyak, buah-buahan yang selalu datang pada mereka. Mereka tinggalkan istana-istana yang indah, rumah-rumah yang mewah dan megah. Wa ni'matin kanu fiha fakihin, dan kenikmatan-kenikmatan yang biasa mereka rasakan semuanya mereka tinggalkan ala fadhi. Mereka tinggalkan untuk sesuatu tujuan yang kosong. Tujuan konyol, tidak mendapatkan apapun, la dunya walal akhirah. Dikatakan oleh muallif, kita kembali kepada kitab kita. Wa qad akhbara subhanahu anna katsiran minal anbiya qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Telah dikhabarkan bahwa kebanyakan para nabi berperang, dan berperang pula bersamanya orang-orang mukmin yang banyak. Yani ribbiyuna katsir maknanya ulufun katsirah, yani ribuan orang. Wa annahum ma dha'ufu wa la istakanu lidzalik. Tetapi dalam keadaan mereka tidak lemah, tidak patah semangat ketika mereka terbunuh, ketika sahabat mereka mati, ketika teman-temannya dalam keadaan terbunuh, terluka di hadapannya, tersayat, terobek perutnya, itu tidak membuat mereka lemah dan tidak pula membuat mereka patah semangat. Bahkan sebaliknya, mengharapkan kalau kami jadi seperti mereka, nikmatnya mereka mendapatkan syahid, katanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, seperti yang sudah kita katakan, kalimat fuztu wa rabbil ka'bah, ketika 100 orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran, ternyata mereka menipu. Orang-orang kafir itu menipu, meminta untuk dikirim pasukan atau rombongan yang mengajarkan Quran, ternyata sampai di sana dijebak, dan kemudian semua dibunuh satu persatu. Satu persatu dibunuh sabran, bukan dalam keadaan perang, dibunuh dalam keadaan tidak bisa melawan, diikat, dibunuh satu persatu. Dan setiap yang dibunuh mengatakan dengan kalimat-kalimat yang gembira, yang menunjukkan kalau mereka sangat berharap syahid. Fuztu wa rabbil ka'bah, aku menang demi rabbul ka'bah, aku berhasil demi rabbul ka'bah. Itu yang keluar dari mulut mereka. Bahkan yang terakhir tidak dibunuh oleh mereka, dibiarkan oleh mereka dan dikembalikan untuk menyampaikan beritanya kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin down, supaya kaum muslimin jatuh semangatnya, dan supaya kaum muslimin dalam keadaan patah semangat, begitu. Maunya begitu. Tetapi yang ditinggal hidup tadi justru menangis. Menangis sejadi-jadinya. Ditanya, kenapa kamu takut mati? Demi Allah, justru sebaliknya. Kenapa kalian membiarkan aku? Aku ingin seperti sahabat-sahabatku itu. Justru menangisnya adalah, kenapa dia yang terpilih untuk hidup, sedangkan sahabat-sahabat lainnya dalam keadaan mendapatkan syahid, dia tidak mendapatkannya. Ini yang membuatnya dia menangis. Wallahi, hati mereka tidak kita kenal di zaman sekarang. Yani hati-hati mereka itu adalah hati istimewa yang kita belum pernah melihatnya di hari ini. sehingga mereka menangis itu semua salah duga. Orang sekarang yang membaca sejarah, kenapa ya menangis? Mungkin dia takut mati. Semua pikirannya begitu. Padahal dia justru menangis karena dia tidak mendapatkan syahid seperti kawan-kawannya. Dan ketika dikhabarkan kepada kaum muslimin, bukan menjadikan mereka patah semangat, bahkan Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya untuk memerangi mereka. Ra'al wa Dakwan, ini sukunya, suku Ra'al Dakwan. Afatillah wa Rasulah, mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW berdoa dengan doa kunut nazilah, dan terus berdoa, Allahumma mazzik jam'ahum wa syaddid syamlahum, ya Allah robek-robeklah mereka, ya Allah pecah belahlah mereka, hancurkan mereka. Terus doa-doa demikian diucapkan Rasulullah SAW setiap salat kunut. Bukan hanya salat subuh saja, salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, Rasulullah SAW mendoakan laknat kepada mereka dan mendoakan agar mereka dihancurkan oleh Allah SWT. Ikhwanuddin a'azakumullah, dan kemudian disiapkan pasukannya dan memerangi mereka. Tidak patah semangat, tapi justru semangat mereka untuk berdakwah dan berjihad fi sabilillah. Wa ma dha'ufu wa ma takanu, mereka tidak lemah dan mereka tidak patah semangat. Bal istaghfiru min dhunubihim allati kanat sababu dhuhuril adu. Kalau mereka mendapatkan musibah, justru mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa mereka, karena dosa-dosa itulah yang kemungkinan menyebabkan orang musuh-musuh dapat menang. Kalau suatu saat kaum muslimin kalah, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Ketika kaum muslimin tadi dalam keadaan melalaikan perintah-perintah nabinya, seperti dalam perang Uhud, ketika para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in turun dari gunung tidak dengan perintah Rasulullah SAW, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Walaqad afa anhum. Jadi ketika kita mengkisahkan kisah ini, jangan sampai menjadikan sebab untuk mencerca sahabat-sahabat tersebut radhiyallahu alaihim ajma'in, semoga Allah meridhai mereka. Karena Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, kisah perang Uhud diakhiri dengan kalimat walaqad afa anhum, dan Allah telah memaafkan mereka, kata Allah sendiri. Allah mengatakan afa anhum, Allah telah memaafkan mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kisah itu dikisahkan untuk menjadi pelajaran bahwa ketika musuh menang itu karena ada kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin, kekeliruan atau sesuatu yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Maka mereka beristighfar dari dosa-dosa mereka. Wa anna Allah taala atahum thawabad dunya wa husna thawabil akhirah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan pahala di dunia dan pahala di akhirat. Walaupun kalah misalnya, kaum muslimin terbantai habis, atau kaum muslimin terbantai dan terusir, jangan dikira kosong. Ingat apa yang dikatakan tadi, beda dengan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kosong, bahkan meninggalkan kenikmatan dunia. Tetapi kaum muslimin walaupun kalah misalnya dalam satu saat, dalam satu peperangan, tetapi mereka Allah beri pahala dunia wa husna thawabil akhirah, dan juga pahala di akhirat. Allah berikan keridhaan di dunia dan di akhirat, Allah berikan balasan yang baik di dunia dan di akhirat. Fa idza kana hadza qatlul mu'minin, kalau ini yang kita terangkan adalah dibunuhnya orang-orang mukmin, bagaimana kalau para anbiya, bagaimana kalau para nabi yang terbunuh? Fafi lahum wali atba'ihim min sa'adati dunya, tentunya untuk mereka para anbiya, para nabi dan juga para pengikutnya akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ma huwa min a'zamil falah, sesuatu balasan yang merupakan sebesar-besar kemenangan. A'zamil falah, sebesar-besar kemenangan adalah kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Itu sebesar-besar kemenangan. Qala, dikatakan selanjutnya, wa dhuhurul kuffar 'alal mu'minin ahyanan huwa sababu dhunubil muslimin ka yaumi Uhud. Sesungguhnya menangnya orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin kadang-kadang ini adalah disebabkan dosa-dosa mereka, kesalahan-kesalahan mereka seperti pada perang Uhud. Fa in tabu intasaru 'ala al-kuffar. Kalau sudah taubat dari kesalahannya, dari kekeliruannya, niscaya akan benar. Intasaru 'alal kufar wa kanatil 'aqibah lahum, dan nanti akhirnya adalah untuk kaum mukminin. Kemenangan akhirnya adalah tetap untuk kaum mukminin. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ada orang-orang kafir berperang melawan muslimin, ternyata muslimin kalah, dibantai, habis, maka ingat apa yang dikatakan oleh para ulama dan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, bahwa yang salah bukan ayat Allah yang mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Bukan ini, bukan ayat Allah ini yang salah. Ayat Allah pasti benar mengatakan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wajib atasku kata Allah untuk memenangkan orang-orang mukmin. Ini ayat pasti benar. Tapi kalau kejadian kalah, maka jangan salahkan ayat ini. Yang harus disalahkan adalah bagaimana iman mereka, bagaimana Islam mereka, bagaimana amalan-amalan mereka. Kalau mereka menyimpang, kalau mereka menyelisihi Rasulullah, kalau mereka menyalahi ajaran Rasulullah, bisa jadi mereka kalah sebagai pelajaran untuk mereka. Agar mereka sadar, seperti ketika para sahabat keliru radhiyallahu anhum, mereka turun dari bukit tersebut dalam keadaan tanpa perintah Nabi, maka ketika ditegur oleh Allah dengan satu kekalahan, mereka sadar dan mereka beristighfar dan Allah memaafkan mereka. Walaqad 'afa 'anhum, dan Allah memaafkan mereka. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kalau kaum muslimin kalah pada satu saat tertentu, pada satu kondisi, maka niscaya itu adalah karena dosa-dosa mereka. Yang wajib adalah mereka bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan introspeksi, periksa diri. Apa salah kami dalam beramal? Jangan-jangan kami menjalani jalan bid'ah. Jangan-jangan kami menjalani jalan lain selain jalan sunnah. Jangan-jangan kami berbuat ini, berbuat itu. Periksa pasukan. Apakah kalian memakai jimat-jimat? Apakah kalian memakai berbagai macam cara-cara syirik untuk memenangkan peperangan? Pakai ilmu kebal, pakai ilmu ini dan ilmu itu. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau ternyata pasukannya demikian, itulah penyebab kekalahan. Dan sungguh kita menyaksikan dengan mata kepala ini. Mata yang ini yang belum ganti, masih ini matanya. Saya lihat sendiri dengan mata kepala. Ketika terjadi berondongan peluru pada pasukan kaum muslimin, tiba-tiba sebagian mereka terbunuh, sebagian mereka selamat. Ternyata yang terbunuh itu adalah orang-orang yang semuanya dalam keadaan memakai jimat di lehernya, memakai jimat di pinggangnya. Sedangkan yang tidak memakai justru mereka selamat. Ini keajaiban yang Allah takdirkan untuk membuktikan bahwa jimat-jimat itu tidak bermanfaat apapun. Sungguh teman kita yang sampai dalam keadaan merasa di rambutnya dilewati peluru, dia tahu betul di sebelahnya orangnya dalam keadaan yang kena di sebelahnya, dalam keadaan memakai jimat seperti itu juga. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini bukti, ini dalil bahwasanya kesyirikan-kesyirikan tidak membawa kebaikan apapun dan tidak bisa menunda kematian. Tidak bisa menghalangi apa yang Allah takdirkan. Kalau begitu, untuk apa? Merusak akidah tetapi tidak memberikan manfaat. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti disinilah letak penyebab atau faktor yang menyebabkan kaum muslimin kadang kalah, kadang dibantai, kadang mereka diinjak-injak dalam keadaan terhina, ternyata karena kesalahan mereka sendiri. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kita harus melihat kenyataan ini sehingga kita meluruskan niat karena Allah dan meluruskan pula cara yang kita jalani harus dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun dalam masalah perang harus karena Allah dan dengan cara yang digariskan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kalau terbunuh syahid fisabilillah, kalau menang dalam keadaan menang agama yang hak. والله تعالى أعلم. نسأل الله توفيق والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.